Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira, amma ba'du. Bab Samin, al-bab Samin, bab yang ke-8, mauqiful muslim minal fitnah. Apa sikap seorang muslim ketika terjadi fitnah? Al-fitnah al-murada fil bab, fitnah yang kita bahas di kesempatan kali ini maksudnya adalah qital bainal muslimin, terjadinya peperangan antar sesama kaum muslimin, baik antar sesama suku, kelompok, atau antar rakyat dengan penguasa. Dan perjalanan umat sejak masa silam ini tidak pernah hilang, bahkan hampir pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ketegangan yang pernah terjadi antara Muhajirin dan Ansar. Kemudian setelah beliau meninggal di zaman Abu Bakar dan Umar, kejadian itu tidak ada. Di zaman Utsman mulai muncul lagi sampai zaman kita saat ini. Dan kapan ini akan berakhir? Wallahu ta'ala alam. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan dari Allah, beliau memberikan penjelasan kepada umatnya agar ketika terjadi fitnah sebisa mungkin untuk menghindar. Karena siapa yang paling banyak melibatkan dirinya dalam fitnah, dosanya paling besar. Dan siapa yang paling banyak mencampakkan korban ketika fitnah, dialah menanggung dosa semuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, dan Hakim. Satakunu fitnatun, satakunu fitanun. Akan ada berbagai macam fitnah. Fitan jamak dari fitnah. Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Akan ada berbagai macam fitnah. Al-qa'idu fiha, orang yang duduk ketika terjadi fitnah lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Wal-qa'imu fiha khairum minal mashi, yang hanya berdiri lebih baik dibandingkan yang bergerak jalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i, dan yang berjalan lebih baik dibandingkan yang berlari. Man tasyarrafa laha, siapa yang melibatkan diri ke dalam fitnah, tastasyrifuhu, maka dia akan tenggelam dalam fitnah, sehingga sulit bagi dia akan keluar dari fitnah. Ketika orang sudah melibatkan diri dalam sengketa, dalam keramaian antar sama kaum muslimin, maka sulit bagi dia untuk menghindarinya. Karena dia akan terus dikejar. Faman wajada minha malja'an aw ma'adan falyaid bihi. Karena itu siapa di zaman fitnah dia menjumpai ada perlindungan sehingga dia bisa menghindari fitnah, aw malja'an, atau dia menjumpai ada malja, tempat bernaung, falyaid bihi, maka hendaknya dia berlindung dan bernaung darinya, berlindung kepadanya. Misalnya dia bisa mengasingkan diri, hendaknya dia mengasingkan diri. Dia bisa menghilangkan jejak dirinya, silakan menghilangkan jejak dirinya. Karena semakin jauh dari fitnah semakin baik. Fitnah tidak bisa dihindari, karena ini bagian dari sunnatullah. Ini bagian dari sunnatullah. Sehingga siapapun yang hidup di akhir zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pasti akan mengalami kejadian fitnah. Terjadinya ketegangan antara sama kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, sejak zaman para sahabat sampai hari kita saat ini. Dan itu tidak akan pernah bisa dihentikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ketika terjadi fitnah, maka berusahalah sebisa mungkin menjauhinya. Maka orang yang paling pasif, dia yang terbaik di zaman fitnah. Yang paling pasrah terhadap keadaan, yang paling menghindar, tidak berusaha untuk melibatkan diri di dalamnya. Baik qaulan wa amalan. Baik lisannya maupun praktek perbuatannya. Karena biasanya orang ketika terjadi fitnah, maka mulailah yang namanya manusia ingin menunjukkan jati dirinya. Saya ingin jadi pahlawan ketika fitnah. Ingin menyelesaikan masalah ketika fitnah. Namun apa yang terjadi? Ketika dia melibatkan diri, justru bukannya masalah itu selesai, namun dia tenggelam dalam fitnah. Kita akan lihat hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW menekankan agar umat manusia ketika terjadi fitnah lebih baik menghindar. Tadi sudah kita sampaikan, fitnah di sini maksudnya apa? Qitalun bainal muslimin. Terjadinya ketegangan dan peperangan antara sama kaum muslimin. Kalau jihad, betul jihad itu bisa disebut fitnah. Namun ketika jihad, siapa yang lebih aktif lebih baik. Tapi jihad sasarannya jelas, yaitu musuh Islam. Dan yang kedua, benderanya jelas, yaitu di bawah bendera pemimpin kaum muslimin. Sehingga ketika jihad, siapa yang paling aktif, paling besar pahalanya. Siapa yang paling banyak memberikan dana untuk jihad, yang paling banyak memberikan pengorbanan untuk jihad, maka pahalanya semakin besar. Sementara untuk fitnah, jangan disamakan dengan jihad. Karena fitnah sasarannya bukan musuh Islam. Tapi fitnah antar sama kaum muslimin, mereka saling berperang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian juga disebutkan dalam Al-Musnad, dan disebutkan juga oleh Ibnu Majah, qala Abu Dharrin, Abu Dharr pernah mengatakan, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina kharaja min hashil Madinah. Ketika beliau keluar di pinggiran Madinah. Hashil Madinah, al-hashyu, maknanya adalah al-bustan. Maknanya kebun. Atau kumpulan kurma, atau pinggiran daerah Madinah. Makanya buku itu kalau ada catatan pinggir, kadang buku kan ada matan di tengah ya, kemudian ada catatan di sebelah pinggir. Catatan pinggirnya namanya apa? Hasyiah. Namanya hasyiah. Waalaikumsalam. Hasyil Madinah, maknanya adalah pinggiran kota Madinah. Saya pernah di belakang Nabi SAW ketika beliau keluar di pinggiran kota Madinah. Faqala, lalu beliau bertanya, ya Aba Dzarrin wa Abi Dzar, araaita in nasu qutilu hatta yaghriqa hijarat az-zait min ad-dima, kaifa tasna? Wa Abu Dzar, menurut kamu in nasu, di sini in mukhaffaf, harfu tawkid mukhaffaf, sehingga an-nasu tetap dibaca marfu. Jika orang mereka terbunuh, sehingga yagrika hijaratan hijarata Zaid min ad-dima, sampai daerah hijarah Zaid itu dipenuhi dengan darah. Tenggelam dengan darah maksudnya adalah becek dengan darah. Kaifa tasna, apa yang kamu lakukan? Yang disebut dengan hijarah Zaid, salah satu tempat di kota Madinah, fil harah, di daerah harah. Dan disebut hijarah Zaid karena minyak itu ketika dibiarkan warnanya, ketika kena panas warnanya hitam. Disebut hijarah Zaid, batu yang dilapisi dengan minyak, karena daerah ini batunya hitam. Sehingga ketika terlihat dari jauh, seolah-olah ada ketutupan minyak. Ka'annaha tuliyat bizaid, seolah-olah permukaan tanah di tempat ini ketutupan minyak yang hitam. Abu Dzar ditanya, kalau daerah ini becek dengan darah, apa yang kamu lakukan? Qultu, kata Abu Dzar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, kata Nabi SAW, tadkhul baita. Seharusnya kamu masuk ke dalam rumahmu. Masuk rumah. Dan jangan terlibat dalam kejadian. Jangan terlibat dalam keramaian. Qultu, kemudian beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, in ana dakhala alayya. Ya Rasulullah, kalau ada orang yang masuk ke dalam rumahku. Ada orang yang menyerangku dan dia masuk ke dalam rumahku. Qala, ta'ti man anta minhu. Datangi man anta minhu. Posisi kamu. Darinya. Maksudnya adalah, sampaikan dirimu kepadanya. Bahasanya kamu ini sudah berusaha untuk menghindari fitnah, tidak mau terlibat dalam kejadian, tidak mau terlibat dalam keramaian. Ta'ti man anta minhu. Man anta minhu maksudnya adalah kamu dengan dia itu statusnya apa? Posisikan dirimu, jelaskan kepadanya status kamu kepadanya. Saya tidak mau ikut perang. Saya tidak akan mengganggu kamu. Saya tidak akan melibatkan diri kepada keramaian, saya ingin menghindar. Kemudian ini penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menyerang masuk ke dalam rumahmu, sampaikan. Kamu tidak ikut terlibat dalam kejadian. Qultu, kemudian kata Ibnu Abu Kala kata Abu Dzar, wa ahmilus silah, bolehkah saya berlindung dengan membawa senjata? Kalau dia nyerang ya saya serang. Sehingga kita sama-sama berperang. Apa kata Rasulullah SAW? Qala idan syarakta. Kalau kamu ikut membawa senjata, ya berarti kamu ikut terlibat dalam fitnah. Sehingga kamu karena terlibat dalam fitnah menanggung dosa fitnah. Kemudian Abu Dzar mengatakan, kaifa asna'u ya Rasulullah? Kalau gitu apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, in khifta ayyubahhiraka syi'a'us saif. Kalau kamu takut kilatan pedang itu membuat kamu panas, bahara abhara yubhiru, maknanya adalah membuat panas ya. Kalau kamu takut kilatan pedang membuat kamu panas, maksudnya adalah kamu ketakutan kilatan pedang karena nanti akan membunuhmu. Falik atau falki ta'ifatan min ridaika. Di situ al-qayulki itu hamzahnya hamzah wasal, makanya tidak dikasih tanda hamzah. Falki ta'ifatun min ridaika. Falki ta'ifatun min ridaika. Kalau kamu ketakutan dengan pedang, maka tutupi wajahmu dengan kain, dengan pakaian yang kamu punya, ala wajhika, di wajahmu, sehingga terbunuh tanpa sadar. Ada orang menyerang, kita enggak boleh menyerang. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutup mata. Sekalipun orang ini membunuh, ya sudah. Yabu'u bi'ismika, yabu'u bi'ismika wa ismi. Maka yang nanggung dosa semuanya siapa? Orang itu. Maka orang ini yang membunuhmu menanggung semua dosa yang terjadi. Kamu, dosamu dan dosa dia, semuanya yang menanggung adalah dirinya, karena kamu tidak terlibat dalam fitnah. Seperti ini bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah. Makanya apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu ketika beliau diserang oleh para pemberontak dan bahkan sudah diancam bunuh, Utsman tetap diam saja, enggak bergerak apapun, tidak memberikan komentar apapun. Salah satunya adalah bagian dari mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kamu mau dibunuh oleh sama muslim, maka lebih baik dia, maka dia nanti akan menanggung semua dosa. Ini jika terjadi fitnah. Tapi kalau tidak terjadi fitnah dalam kondisi normal, misalnya ada orang yang mau merampok harta kita atau mengambil harta kita atau mau memaksa kita untuk murtad, maka kita boleh melawan jika dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi tidak normal, ketika terjadi ketegangan kaum muslimin, semakin diam semakin baik. Makanya solusi dari fitnah adalah manusia kembali ke rumah masing-masing dan diam di rumah, maka dia aman dari fitnah. Kalau kemudian prinsip ini dilakukan, terjadi fitnah enggak? Semuanya pulang kan selesai. Tidak akan terjadi fitnah. Makanya yang sebenarnya Nobel ini tidak layak diberikan oleh atau tidak layak diberikan kepada orang Nasrani. Ada salah satu tokoh Nasrani yang disebut dengan Ibu Perdamaian, Mother Teresa. Dia kan pernah ditanya, apa saran kamu ketika terjadi perang? Dia mengatakan, go home and love your family. Pulang dan kumpul sama-sama keluarga. Sudah gak usah ngurusi perang. Pernyataan dia terlepas dari latar belakang orangnya, benar. Pernyataan orang ini, meskipun dia seorang biarawati, terlepas dari latar belakang orangnya, ini pernyataan yang 100% benar. Dan itulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun keluar dari orang kafir. Dan sudah pernah dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Cuman kita kalah dulu gitu ya. Dia dulu yang ngomong, dan kita tidak keduluan, makanya Nobelnya diberikan kepada biarawati ini. Padahal itu bagian dari saran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Solusi yang paling gampang untuk menyelesaikan perang satu, pulang ke rumah masing-masing, selesai. Cuman kan ketegangan itu tidak bisa hilang. Makanya amarah ketika fitnah itu bencana. Sehingga fitnah oleh Nabi SAW tidak dilawan dengan amarah, tapi fitnah dilawan dengan kelembutan. Fitnah itu dihindarkan, bukan dilawan. Sampai pun ketika mengancam nyawa kita, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, jadilah salah satu anak Adam yang menjadi korban atas saudaranya. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada dua anak Adam yang mereka saling tegang karena yang satu iri kepada yang satunya. Anak Adam yang iri mau membunuh saudaranya. Dan yang mau dibunuh mengatakan kepada saudaranya, fa in basatta ilayya yadaka ilayya litaqtulani. Kemudian lanjutnya gimana? Ma basattu yadiya ilayka. Kalau kamu mau membunuh diriku, kalau kamu mau menyulurkan tanganmu untuk membunuh diriku, aku tidak akan menyulurkan tanganku untuk membunuhmu. Kalau kamu membunuhku, silakan bunuh. Saya tidak akan balas, saya tidak akan melawan. Saya akan diam saja. Dan orang ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran orang saleh karena dia didolimi oleh saudaranya. Karena nanti kalau dua-duanya tarung, jadinya tidak ada yang bisa menentukan mana yang lebih baik. Tapi ada perbedaan dalam nilai, mana yang lebih baik ketika yang satu pasrah kepada keputusan saudaranya. Makanya amarah ketika itu tidak dilawan dengan amarah. Bahkan dijadikan contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sampai terjadi seperti ini, jadilah anak Adam yang jadi korban. Kemudian pemahaman semacam ini dimiliki oleh para sahabat, sebagaimana yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Amr ibn al-As kepada putranya. Qala Amr ibn al-As libnihi radhiyallahu anhuma. Amr ibn al-As pernah berkata kepada putranya radhiyallahu anhuma. Berarti putranya di sini siapa? Abdullah. Putranya di sini adalah Abdullah. Ya bunayya, ihfaz anni. Wahai anakku, tolong jaga baik-baik nasihatku. Amr bin As dengan Abdullah bin Amr bin As itu selisihnya 12 tahun. Berarti Amr bin As menikah umur kurang lebih 11. Dan umur 12 punya anak Abdullah. Maka selisih bapak dan anak kurang lebih hanya 12 tahun. Cuman enggak ada buktinya di sini ya. Ikhfaz anni ma usika bihi. Tolong jaga baik-baik nasihat yang akan aku sampaikan kepadamu. imamun adlun khairun mim matorin wabalin. Imam yang adil, yang bijaksana, itu lebih baik dibandingkan hujan dan gerimis. Meskipun air yang turun dari langit itu sangat dibutuhkan manusia, apalagi orang Arab ya, namun kehadiran imam yang adil lebih baik dibandingkan ini. Wa asadun hatumun, sedangkan asad, singa yang ganas, hatum, hatum artinya juga singa ya, singa yang singa, singa yang ganas, singanya singa, khairun min imamin dholum, lebih baik dibandingkan pemimpin yang zalim. Wa imamun dholumun ghasyum, sedangkan pemimpin yang zalim, yang ghasyum, ghasyum artinya apa? Ghasyum, ghasyum, kita cari ghasyum ya. Ghasyum yang suka merampas, mengambil semua yang mampu untuk diambil. Imam dolim yang suka merampas, khairun min fitnatin tadum, lebih baik dibandingkan fitnah yang terus berkelanjutan. Baik. Yang disampaikan oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dan sahabat Amr ini di antara manakibnya, di antara keistimewaan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut beliau dengan rajulun saleh, orang yang saleh. Jadi Amr bin As pernah dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang. Namun beliau tidak mau, beliau menolaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memaksanya dengan mengatakan, "Ya Amr, ni'mal malu saleh ma'ar rajuli saleh." Wahai Amr, sebaik-baik harta yang saleh adalah harta yang dipegang oleh orang yang saleh. Hartanya harta yang saleh, pemiliknya orang yang saleh. Dan itu Amr bin Ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau memberikan nasihat tentang ukuran kebaikan, mana yang paling kecil madaratnya, itulah yang terbaik. Dan mana yang bisa paling memberikan manfaat, itulah yang terbaik. Imam yang adil lebih baik dibandingkan hujan dan gerimis. Padahal hujan dan gerimis dibutuhkan oleh banyak orang. Artinya ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat karena imamnya adil, itu lebih baik dibandingkan harta yang melimpah. Coba, apa gunanya orang kaya tapi dia tinggal di Suriah? Ya. Anda punya 1000 mobil, punya hotel yang banyak, tapi adanya di Suriah. Ketenangan secara bermasyarakat, ketenangan politik, ketenangan sosial, itu lebih baik dibandingkan orang punya harta, dibandingkan kekayaan dunia. Makanya perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, jangan hanya menimbang dari sisi angka pembangunan. Berapa nilai pembangunan yang terjadi peningkatan, oh jalannya sudah bagus, banyak infrastruktur yang dibangun. Tapi kalau masyarakatnya selalu ramai terus, ini gak ada gunanya sama sekali. Karena itu alasan sebagian orang yang membela Ahok ya, yang dia bilang, wah, prestasinya si gubernur ini, dia banyak membangun infrastruktur, banyak merapikan kota Jakarta. Tapi apa gunanya punya gubernur yang membangun infrastruktur, tapi masyarakatnya selalu tegang dan ramai? Padahal hidup yang nyaman, meskipun dengan keterbatasan, lebih baik. Belum tentu orang yang kaya raya di Jakarta, tapi setiap hari sakit hati, karena jengkel dengan pemimpinnya. Gergeten tapi tidak bisa untuk mewujudkan, melampiaskan gergetennya. Dengan mereka yang tinggal di kampung, di pelosok, tiap hari bertani, ya, apa yang didapatkan itu yang dimakan, kehidupannya sederhana, yang penting bisa ibadah dengan nyaman. Belum tentu yang kaya raya lebih bahagia dibandingkan yang ini. Karena orang ketika gak punya masalah, tidak punya ketegangan dengan yang lain, gak punya perasaan gergeten dan seterusnya, dia akan lebih nyaman. Makanya antum jangan suka membaca berita. Apa madarat beritanya gak disadari? Bikin gergeten. pilkadanya di Jakarta, yang rame di Jogja. Ini ngapain ya? Semuanya pada kerekot-kerekot gergeten. Pengennya ngantemi tapi gak bisa ya. Itu yang bikin uban. Makanya mahasiswa banyak yang beruban ya. Gergeten tapi tidak bisa dilampiaskan. Kemudian wa'asadun, ini dari sisi maslahat ya. Imam yang adil, ini lebih maslahat dibandingkan harta. Jadi beliau gambarkan dengan hujan, karena ini air yang menjadi kebutuhan semua umat. Tapi ketenangan dalam bermasyarakat, ketenangan dalam bernegara, itu yang lebih diutamakan. Imam yang adil akan bisa menciptakan ketenangan, kenyamanan dalam hidup. Sementara imam yang mungkin bisa jadi setiap hari hanya menimbulkan cekcok, menimbulkan sengketa, banyak rakyat yang marah kepadanya, gimana rakyat bisa tenang? Meskipun fasilitas banyak. Wa asadun hatumun, dan singa yang ganas, itu lebih baik dibandingkan imam yang dhalim. Kenapa? Karena kalau singa udah kenyang, tidur dia. Tapi imam yang dhalim, pemimpin yang dhalim kenyang, tetap dia akan bertindak jahat kepada yang lain. Karena nafsu manusia lebih besar dibandingkan nafsu binatang. Kalau singa yang jadi korban, andaikan dia dilepas di tengah manusia, paling yang jadi korban yang dimakan satu atau dua orang. Dua orang yang rantai, si jius. Turah-turah. Mungkin hanya satu orang yang dimakan. Si rodok lemu saya dek. Sisanya kan aman ya. Tapi kalau pemimpin yang dolim, bisa satu negara kena imbasnya. Namun perhatikan. Wa imamun dolumun khusyum. Pemimpin dolim yang suka merampas, suka korupsi harta rakyat, suka mengambil harta rakyat untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya, yang kata Nabi SAW beliau sebut dengan apa? Sifat semacam ini beliau sebut dengan apa? Asaratun. Beliau sebut dengan asaratun. Berkali-kali kita membaca hadis yang ada pernyataan asarat, mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, sugih-sugih nggo dhewe, tidak memperhatikan rakyatnya. Itu lebih baik dibandingkan fitnatun tadum, fitnah yang tidak ada ujungnya. Jadi pemimpin yang dolim ini, kalau dia dibiarkan, betul dia akan mendolimi rakyat, tapi tidak sampai pada menghancurkan seluruh negaranya. Tapi kalau dia dilawan rakyat, jadilah fitnah yang tidak ada ujungnya. Seperti yang terjadi di Suriah. Dan kita bisa saksikan sendiri kondisi Suriah yang wallahu a'lam, sampai orang Suriah sendiri sudah stres dengan kejadian semacam ini. Dan mereka menyesali sekarang. Meskipun dulu sudah dinasihatkan oleh banyak ulama, betul pemimpin kalian itu kafir, dolim, karena dia pengikut Nusairiyah, Syiah yang ekstrim. Bahkan Syiah Itsna Asyariyah di Iran itu mengkafirkan Nusairiyah. Syiah mengkafirkan Syiah. Karena kelompok Syiah dan kelompok Khawarij itu paling gampang mengkafirkan antar sama kelompoknya. Khawarij mengkafirkan Khawarij banyak. Syiah mengkafirkan Syiah banyak. Nusairiyah mengkafirkan Syiah Iran, Iran mengkafirkan Nusairiyah. Meskipun demikian, ya, karena musuh mereka Ahlussunnah, maka mereka menjadi satu. Dan para ulama menasihatkan, sudahlah, jangan, gak usah melakukan revolusi. Karena bisa berbahaya. Kekuatan rakyat tidak berimbang dengan kekuatan yang didatangkan oleh pemerintah. Dan ternyata benar. Menurut prediksi kita, kita kalau lawan, jumlah tentara berapa sih? Sekian. Itu yang membela sekian. Nanti jumlah polisinya sekian yang membela. Berarti kan kita bisa perang. Tapi ternyata tidak. Dia bisa datangkan orang dari luar. Dan itu yang tidak disadari. Dan PBB tidak bisa apa-apa. Karena secara aturan ketika sebuah negara diberontak, kemudian pemimpinnya ngundang tentara dari luar, diperbolehkan. Dan itu tidak dianggap ikut campur urusan negara lain. Sehingga negara luar yang tidak diundang pemimpinnya gak boleh masuk. Makanya kenapa Saudi gak masuk? Kalau Saudi masuk, dia melanggar fakta PBB. Kalau Mesir, Turki masuk, melanggar fakta PBB. Sehingga dia hanya boleh untuk apa? Melindungi keamanan negaranya, batas wilayah negaranya saja yang dilindungi. Selain itu tidak bisa. Makanya kalau pengungsi pindah negara, aman mereka. Pindah ke Yordan, pindah ke Turki, aman. Karena berarti masuk wilayah negara orang lain. Rusia berani nyerang ke sana, habis dia. Karena dia sudah melanggar batas wilayah. Kita jangan suudzon dengan negara-negara Arab yang besar. Karena kita punya aturan besar, aturan bersama satu dunia. Itu kalau dilanggar lebih berbahaya dibandingkan kalau ini dibiarkan. Karena kalau sudah kena embargo militer dan seterusnya, atau kena apa hukuman negara, maka ini bisa lebih berbahaya. Sebagaimana yang dialami Yaman, ya. Ketika Yaman diserang oleh Syiah Houthiyun sampai presidennya mau dibunuh, maka dia punya hak untuk memanggil negara luar. Karena ini pemberontak, dipanggillah Saudi. Sehingga ketika Saudi nyerang Yaman itu legal. Negara luar enggak ada yang berani ikut campur. Kami legal, kami diundang oleh pemimpin negaranya. Sehingga kasus ketika Saudi atau peristiwa ketika Saudi nyerang Yaman untuk menghabiskan orang-orang Syiah di Yaman, enggak ada satupun yang kritik. Ya, kritik itu hanya masalah karena latar belakang ideologi, ya. Tapi secara aturan itu dibenarkan. Meskipun orang liberal enggak terima. Tuh. Karena itu ketika imam yang zalim ini dibiarkan, betul ada madharatnya, tapi terbatas. Paling nanti kan ada banyak yang dipenjara, atau kalaupun yang mati lebih sedikit. Apalagi kalau di Indonesia, enggak tega untuk membunuh rakyat. Teganya hanya untuk ngapusi rakyat, tapi kalau membunuh enggak tega dia. Kalau yang ada di Timur Tengah, bunuh rakyat biasa, ya. Tapi kalau di tempat kita, sampai terjadi pembunuhan terhadap rakyat itu jarang kita jumpai. Untuk yang kelasnya kelas terang-terangan, ya. Tapi kalau kelas diam-diam memang banyak. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, la tuqatil fi fitnatin wa talzam baitak. Hada mastama' alaihi al-ulama'u fil afaq. Janganlah kalian ikut berperang ketika terjadi fitnah. Dan tinggal saja di rumah, diam di rumah. Inilah yang disepakati oleh para ulama di seluruh penjuru dunia. Di ufuk, maksudnya di seluruh penjuru dunia. Sejak dulu, mereka selalu menyarankan ketika terjadi rame-rame, diam di rumah. Jangan terlibat. Karena ketika nanti terlibat, maka bisa dipastikan akan susah untuk dihentikan. Qala Abul Harith As-Sa'il Ahmad ibn Muhammad rahimahullah, saya pernah bertanya kepada Abu Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal, ma taqulu fil khuruji ma ha'ula'il qawm? Menurut anda, apa hukum memberontak bersama orang-orang itu untuk melawan Al-Ma'mun? Karena Khalqul Quran itu pertama kali ada di zaman Al-Ma'mun, kemudian dilanjutkan di zaman Mu'tasim, dan dilanjutkan lagi di zaman Al-Wathiq. Kata Imam Ahmad, fa'ankara dhalika alaihim waja'ala yakul. Beliau pun mengingkari tindakan mereka dan beliau mengatakan, subhanallah, ad-dima, ad-dima. Subhanallah, darah, darah. La ara dhalika, saya tidak membolehkan hal itu. Dan saya tidak memerintahkannya. As-sabru ala ma nahnu fihi khairum minal fitnah. Tetap bersabar seperti yang kita alami sekarang, meskipun kadang kita ditekan, kadang kita diteror, kita dipaksa untuk mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Tapi terus bersabar selama tidak mengikuti akidah mereka itu lebih baik. Bersabar dalam arti tidak memberontak. Yufsaku fiha ad-dima'u wa yustabahu fiha al-amwal. Karena ketika terjadi pemberontakan akan ada banyak darah yang hilang. Padahal ketika itu senjatanya pemerintah dengan senjata rakyat sama atau beda? Sama. Andaikan perang, senjatanya itu sama. Sama-sama pedang, sama-sama panah. Tapi kata Imam Ahmad, kalaupun itu terjadi, tentara pemerintah juga kaum muslimin. Bukan masalah kalah menang, nanti kan rakyat bisa mengalahkan pemerintah. Bukan masalah kalah menang, sing mau bunuh itu juga kaum muslimin. Tentaranya kaum muslimin, rakyatnya kaum muslimin. Siapa yang rugi? Kaum muslimin, bukan orang lain. Kecuali kalau ini negara kafir, tentaranya kafir, kaum muslimin menyerang keluar dari luar untuk menyerang negara ini. Nah, itu perang jihad. Tapi ini tentaranya muslim, rakyatnya muslim, senjatanya sama, peluang menangnya lebih besar. Tapi Imam Ahmad melarang. Beda dengan kita ya. Senjata rakyat dengan pemerintah sama atau beda? Ya? Beda. Yang satu apa? Airsoft gun. Sama molotov. Ya enggak berimbang kan gitu ya. Karena itu kata beliau, yang terjadi akan ada banyak darah yang tercecer, uyustabahu fil amwal, banyak harta yang hilang. Uyuntahaku fihal maharim, banyak kehormatan yang tercabik-cabik. Ama alimta ma nahnu an-nasu fihi, yakni ayyamal fitnah. Qultu wan-nasu al-yawma alaysa hum fi fitnatin ya Aba Abdillah. Tidakkah kamu lihat kondisi manusia sekarang ketika terjadi fitnah? Kemudian saya mengatakan, orang zaman saat ini, bukankah mereka sudah terjadi fitnah, sudah mengalami fitnah, wahai Abu Abdillah? Fitnah yang dimaksud adalah paksaan untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Bukankah itu sudah terjadi? Namun menurut Imam Ahmad, fitnah yang lebih kejam lagi, yang lebih berbahaya lagi apa? Terjadinya pertumpahan darah antar sama kaum muslimin. Qala, kata beliau, wa in kana fa innama hiya fitnatun khassah. Kalaupun mereka mengalami fitnah, ini kan fitnah yang khusus. Fitnah khusus hanya dialami oleh korban tertentu saja. Yang diincar pemerintah itu tokoh, ulama, rakyat dibiarkan. Mereka aman. Sehingga yang dipaksa ucapkan Al-Quran makhluk itu tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya. Yang terbunuh enggak banyak. Rakyat tidak kena imbasnya. Itu yang beliau maksud. Fitnah yang terjadi saat ini fitnah khusus. Namun fitnah yang lebih umum adalah fa'idha waqa'a sayf ammat fitnah. Ketika pedang itu sudah terhunus, kemudian fitnah melebar kemana-mana, wanqata'atis subul, jalan tidak bisa lagi dilewati, ya, karena penuh dengan pengamanan dari pemerintah. Siapa lewat bunuh. As-sabru ala hada, bersabar dalam kondisi ini, wa yusallimu dinaka, dan menyelamatkan agamamu lebih baik. Yang penting kamu tetap bisa ibadah dengan nyaman, kamu bisa tetap memegang teguh akidahmu dengan benar. Wa ra'aituhu yunkirul khuruja 'ala al-a'immah wa qala ad-dima' la ara dhalika wa la amuru bih. Dan aku melihat Imam Ahmad menolak keras pemberontakan kepada pemimpin, dan beliau mengatakan ini darah, dan aku tidak pernah berpendapat seperti itu dan tidak pernah memerintahkannya. Wallahu ta'ala alam. Berapa menit lagi? Sudah. Ada yang disampaikan? Tadi ada yang mau tanya. Pertanyaan tentang apa? Oh, tentang Gojek ya. Nah, bentar. Ketika peristiwa seperti Poso dan Ambon, kaum muslimin dibantai di sana, termasuk fitnah atau bukan? Peperangan terjadi antara kaum muslimin dengan orang kafir. Fitnah yang dimaksud di sini, kata fitnah itu umum ya, bisa maknanya perang antara muslim dengan muslim, perang antara kafir dengan muslim. Nah, yang dimaksud dilarang untuk banyak bergerak adalah fitnah dalam bentuk perang antara kaum muslimin. Tapi kalau perangnya muslim dengan kafir, maka kaum muslimin boleh membela diri dan boleh bagi mereka untuk membunuh orang kafir ketika mereka menyerang. Cuman masalahnya apakah boleh orang luar datang ke sana untuk kemudian membunuh orang kafir yang ada di sana? Nah, ini bukan wewenang saya untuk memberikan fatwa. Ini masalah yang lebih besar. Dan perlindungan yang kita lakukan adalah parullah memberikan penjelasan bertahap. Kalau itu bisa diselesaikan secara pemerintah, rakyat lapor ke pemerintah, kemudian pemerintah yang memberikan perlindungan, itu yang terbaik. Yang jadi masalah adalah ketika pemerintahnya tidak bergerak. Dan bahkan di zaman Gus Dur, dia membuat keputusan Nasrani gak boleh ada yang dibunuh. Makanya cerita dari salah satu orang yang jadi saksi sejarah, tentara gak mau nembak Nasrani karena perintah dari atasan. Sedangkan Muslim boleh ditembak. Dan ini kebijakan yang Masya Allah ya, yang menunjukkan kalau orang yang mengucapkannya wallahu'alam Islamnya. Cuma dia sudah mati, gak usah kita singgung lebih jauh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, memberikan keamanan di negaranya, dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.